nostalgia yang takkan terlupa tentang gadis bingung dan pengembara. Berbagi cerita di penghujung senja, menunggu datangnya hujan. Yang dinantikan, namun hari-hari semakin berarti. Berteman butir waktu, berpayung